Jazakallahu khairan kepada Fadilatul Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Jazakallahu ta'ala. Untuk berikutnya masih ada sisa waktu kita, kita berikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk bertanya. Silakan disampaikan tulisan soalnya ke depan.